Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa, kegembiraan yang akan mereka peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia, kegembiraan orang yang berpuasa adalah inda fitrihi, ketika berbuka, dan juga ketika berhari raya Idul Fitr. Itu kegembiraan di dunia. Adapun kegembiraan di akhirat bagi orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, bergembira ketika bertemu dengan Rabbnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah jelaskan bahwa perjumpaan dengan Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman adalah sesuatu yang sangat dirindukan, dan itu bersumber dari keimanan dan kecintaan dia kepada Allah. Kemudian kemarin kita singgung berkaitan dengan ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat di akhirat di dua tempat, ya. Sehingga para ulama membagi, ada ru'yah umum dan ada ru'yah khusus. Ru'yah umum dikatakan umum karena itu terjadi di arasatil qiyamah, di padang mahsyar, di mauqif, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghisab hamba-hambanya. Dikatakan umum karena ini berlaku bagi mukminin dan juga munafikin. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kaum mukminin melihat Allah penuh dengan kegembiraan, sedangkan kaum munafikin melihat Allah tapi penuh dengan kecemasan, ya, ketakutan, kekhawatiran, karena mereka akan melihat semua amalan yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Nah, adapun tempat yang kedua adalah ru'yah khusus. Dan ini dikatakan khusus karena bagi ahlul jannah, khusus bagi penghuni surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, wajah yang penuh dengan kesenangan. Ya kan, orang kalau senang gembira kelihatan dari wajahnya, wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh dengan kesenangan, kegembiraan. Apa yang membuat wajah mereka berseri-seri? Allah sebutkan alasannya, ila rabbiha nazirah, karena mereka melihat kepada Rabbnya. Di sini nazara ila, melihat kepada, sehingga tidak bisa diartikan makna yang lain. Dan ini dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat. Naam. Dan juga hadis yang sudah kita bawakan yaitu tafsir dari surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala berupa surga dan tambahan. Apa tambahan yang dimaksud? Yaitu melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu keyakinan ahlus sunnah berkaitan dengan ru'yatullah, melihat Allah di akhirat. Allah dapat dilihat di dua tempat, ya, di mauqif dan di jannah. Adapun di dunia, apakah Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat? Maka para ulama merinci menjadi dua. Kalau dalam keadaan terjaga, mustahil, ya, Allah dapat dilihat. Para ulama sepakat tidak ada yang dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini dalam keadaan terjaga. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 143. Iya. Kecuali pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ketika Mi'raj saja. Namun itu pun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang menggabungkan dari sekian pendapat, bagaimana bentuk penggabungannya? Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dengan mata kepala tetapi melihatnya dengan mata hatinya. Wallahu a'lam. Naam. Itu melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Lalu bagaimana dengan melihat Allah dalam mimpi? Melihat Allah dalam mimpi ini ditetapkan oleh kaum salaf, para sahabat, tabi'in, dan salafus salih mengatakan bahwa ru'yatullah lewat mimpi itu adalah hak dan bisa terjadi. Sebagaimana hadis tentang mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling indah. Dan ini termasuk fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kata beliau di dalam kitab Majmu' Fatawa juz yang ketiga. Terkadang seorang mukmin itu bisa melihat Allah ketika tidurnya. Ya. Namun jemaah rahimakumullah, bukan berarti orang yang pernah bermimpi melihat Allah dia boleh melanggar syariat. Bukan berarti orang yang pernah bermimpi melihat Allah lantas dijamin masuk surga. Tidak ada dalil yang menerangkan hal ini. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penglihatan seseorang di dalam mimpinya itu tergantung dengan kapasitas keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna keimanannya sehingga dia melihat Allah dalam bentuk yang paling indah. Naam. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Adapun kelompok ahlul bid'ah yang menentang ru'yatullah, diantaranya adalah kelompok Mu'tazilah, juga Jahmiyah, Khawarij, dan juga Syiah, Imamiyah. Ya, sebagian Murji'ah mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Naam, itu mustahil dan tidak boleh terjadi bagi Allah. Lalu mereka membawakan dalil surat Al-An'am ayat 103. Ini dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengingkari ru'yatullah. Allah berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak dapat diidrak oleh penglihatan mata, Lihat, yang Allah nafikan di sini apa? Al-idrak. Allah tidak dapat diidrak. Naam. Sehingga mudah sekali kita jawab subhat mereka ini. Bagaimana jawaban kita? Kita katakan bahwa terkadang ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu sifat kesempurnaan dengan menyebutkan lawannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa, Allah menafikan sifat yang tercela bagi Allah. Allah menafikan sifat mengantuk, sifat tidur. Allah nafikan. Dalam rangka apa Allah menafikan sifat mengantuk dan tidur? Untuk menetapkan sifat bagi lawannya, yaitu kuat dan terus menerus terjaga. Kan gitu ya. Naam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifat mati untuk menetapkan apa? Kesempurnaan hidupnya Allah, dan begitu seterusnya. Demikian juga dengan hal ini, Allah menafikan sifat al-idrak untuk menetapkan lawannya, yaitu ru'yah. Maka pahami, ada perbedaan antara al-idrak dengan ar-ru'yah. Yang ditetapkan ahlus sunnati wal jamaah adalah ru'yah, melihat Allah, bukan al-idrak. Apa perbedaannya? Perbedaannya jemaah azani Allah wa iyyakum, kalau dikatakan al-idrak itu penglihatan yang meliputi dari segala sudutnya. Ya, dari segala sisinya. Seperti gelas aqua ini. Ini saya katakan diidrak. Kenapa? Karena saya dapat melihat atasnya, bawahnya, kanan, kiri, seluruhnya. Ini idrak. Adapun ru'yah, hanya dapat melihat tapi tidak bisa mengetahui keseluruhannya. Ya. Contoh yang Nabi SAW berikan perumpamakan apa? Melihat bulan, melihat matahari. Kita dapat melihat, melihat bulan purnama, melihat matahari di siang hari, di siang bolong. Kita dapat melihat, tapi kita tidak dapat mengidrok bulan tersebut. Kita tidak dapat mengidrok, meliputi bulan itu dan meliputi matahari itu. Itu padahal makhluk. Lalu bagaimana lagi dengan Allah tabaraka wa taala yang lebih besar? Allah maha besar. Allahu Akbar. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jadi kata al-idrak itu kata yang lebih luas daripada makna dari kata ru'yah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakud. Setelah kedua golongan itu saling melihat, golongan yang bersama Nabi Musa alaihi salam dan golongan Fir'aun dan bala tentara yang mengejarnya sudah melihat, berkatalah pengikut-pengikutnya Nabi Musa, inna lamudrakun, sungguh kita benar-benar akan diidrak. Lihat, akan diliputi oleh mereka. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Lihat, dalam ayat ini dibedakan kata ar-ru'yah, melihat, dengan al-idrak. Musa tidak meniadakan ru'yah. Betul, musuh sudah meru'yah kita, melihat kita. Iya, tapi yang dia tiadakan adalah apa? Yang dia nafikan adalah al-idrak. Artinya apa? Memang benar musuh telah melihat kita, musuh telah melihat Musa dan kaum muslimin, tetapi mereka tidak akan mengidrok, tidak akan menguasai kita. Itu kata Nabi Musa alaihi salam. Jadi Demikianlah jawaban kita terhadap orang yang berdalil dengan ayat tadi surat Al-An'am ayat 103. Kata mereka, Allah tidak dapat dilihat. Lalu berdalil dengan ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, itu adalah keliru. Ya, pendalilan yang tidak tepat, karena yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah adalah ru'yah. Adapun al-idrak, betul, Allah tidak dapat diidrak, tidak dapat diliputi oleh segala sesuatu. Demikian ya. Naam, barakallahu fikum. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Adapun orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, mereka selama-lamanya tidak akan pernah bisa melihat Allah. Ya, di akhirat tidak akan pernah bisa melihat Allah. Baik di ru'yah umum, ya, ketika di mauqif, di arasatil qiyamah, apalagi di dunia. Ya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Itu dalilnya. Ya, sekali-kali tidak. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu terhijab dari melihat Allah. Na'udzubillah. Demikian sebagai lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita nikmat berupa melihat wajah Allah yang mulia. Allahumma rizqna lizzata nazar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.